Mitra Bisnis, Indopos menulis pemberian tunjangan remunerasi sejak Maret 2008 di lembaga peradilan perlu ditinjau ulang karena tidak mampu menghentikan praktik suap dan mafia peradilan. 4 bulan terakhir, Komisi Yudisial menerima lebih dari 1.400 laporan pelanggaran etika dan profesi hakim. 10 hakim terancam diberhentikan. Kompasiana mengutip, take-home pay hakim bervariasi. Seorang hakim junior mendapatkan take-home pay sekitar 6 juta rupiah per bulan, sedangkan hakim agung di MA mendapatkan sekitar 25 juta rupiah per bulan. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan anggota DPR Eva Sundari. Mbak Eva, apa komentar Anda? Kan ada asumsi bahwa remunerasi akan bisa menghilangkan korupsi karena tingkat kesejahteraannya tinggi. Tapi remunerasi untuk hakim itu hanya disetujui 30% dari kebutuhan yang sesungguhnya yang diajukan oleh MA. Nah 30% itu pun ketika dibuat pertanggungan jawab penggunaan keuangannya, Departemen Keuangan tidak happy karena tidak sesuai dengan standar yang diminta misalkan sistem akuntansi nasional. Sehingga terhambat lagi mau nambah remunerasi dan 30% itu mandek di Mahkamah Agung. Dan yang paling bertanggung jawab di sini ya administrasi di Mahkamah Agung yang panitera, terus administraturnya, dan seterusnya. Itu yang bertanggung jawab untuk pengelolaan. Karena kinerja MA dalam mengelola remunerasi ini jelek, sehingga tidak sampai netes ke bawah ke hakim-hakim daerah. Karena tidak ditambah remunerasinya 30% macet. Sudah sering hakim terkena jeratan kasus suap. Mengapa sepertinya tidak juga jera? Hakim juga manusia biasa ya, yang stres juga kalau dapat tekanan material itu dilihat dari kasus-kasus yang dikelola itu triliunan, sementara gajinya 4 juta. Ini kan jadi godaan juga ya. Lalu apa yang seharusnya dilakukan agar kasus suap terhadap hakim tidak terulang lagi? Efektivitas pengawasan dari KY. Sampai saat ini kita paham bahwa pengawasan KY sangat terbatas, belum sampai bisa ke hulunya. Sehingga di dalam revisi Undang-Undang KY yang sedang kita godok di Komisi 3, DPR memutuskan untuk memberikan penguatan. Penguatannya itu satu, agar supaya outreach dari pengawasan KY itu tambah luas, dibuat perwakilan KY di daerah-daerah. Yang kedua, bersama dengan lembaga penyidik, KY juga diperbolehkan dan punya akses untuk penyadapan. Jadi mudah-mudahan dengan kombinasi tadi, yaitu bahwa informasi kelembagaannya direvitalisasi untuk merespon kultur korup di organisasi, di saat yang sama pengawasannya juga diefektifkan. Demikian Eva Sundari, saya Dinda Natasha.